janganlah kau pernah berikan aku satu harapan, karena ku ingin pergi hilang dan lupakan. Adela, tumi-tumi audio. Mundur sekuat hatimu, Oh, Terima kasih. Aku simpan selamanya nama-Mu.

Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.